الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله عز وجل موسيا بنا بتقوى الله فقد فاز المتقون، حيث قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، sesungguhnya pembicaraan kita pada kali ini adalah dengan tema al-firaru ilallah. Al-firaru ilallahi min fitnatid dunya. Bersegera menuju Allah dari fitnah-fitnah, cobaan-cobaan dunia. Allah Azza wa Jal berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim dalam surah Az-Zariyat, fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirun mubin. Maka bersegeralah kalian menuju Allah, bersegeralah kalian kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya saya ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kalian dari Allah. Maka ayyuhal ahibbah, Allah Azza wa Jal di dalam ayat yang mulia ini memerintahkan kita agar kita bersegera menuju Allah, dari kemaksiatan kepadanya menuju ketaatan. Bersegera kepada Allah daripada kesesatan menuju hidayah, dan dari kegelapan menuju cahaya kelezatan iman, dari kegelapan kejahilan menuju cahaya ilmu. Dan hendaklah kita berlari menuju Allah dengan segera dari sebab-sebab kebinasaan menuju sebab-sebab kebahagiaan. Ibadallah, berlari menuju Allah, al-firaru ilallahi naw'an. Berlari menuju Allah ada dua macam. Yang pertama adalah firaru su'ada, dan yang kedua adalah firaru al-ashqiyah. Ada seorang yang berlari dari Allah, berlarinya orang-orang yang berbahagia, dan yang kedua berlarinya orang-orang yang sengsara. Maka orang yang sengsara, ayyuhatul ahibbah, mereka lari daripada Allah menuju orang lain, lari daripada Allah yang maha agung, mengejar selain Allah jalla wa'ala, mengadukan Allah yang maha kuat kepada hamba-hamba yang lemah. Maka sungguh mereka telah binasa, sesungguhnya mereka telah merugi. Fa ainal mafar wal ilahu at-talib. Hendak ke mana kita lari kalau Allah lah yang mencari kita? Sesungguhnya langit dan bumi berada di dalam genggaman Allah jalla wa ala. Adapun mereka yang berbahagia, mereka lari dari Allah menuju Allah, karena mereka mengetahui dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada tempat berlindung dari Allah, tidak ada tempat untuk bersembunyi daripada Allah jalla wa'ala. Maka berlari menuju Allah artinya adalah kembali kepadanya dan mendekatinya. Berlari dari makhluk artinya kita lari daripadanya dan menjauhinya. Ibadallah, sesungguhnya dunia ini adalah merupakan cobaan yang sangat besar kepada kita. Telah terfitnah dengannya kebanyakan manusia, kecuali mereka-mereka yang telah dirahimi dan dikasih sayangi oleh Rabbku, sehingga mereka lupa, sehingga dunia mereka melupakan akhirat mereka, sehingga mereka tidak mempunyai keinginan kecuali dunia saja. Adapun mereka-mereka yang berbahagia, sesungguhnya mereka telah lari kepada Allah dari fitnah dunia dengan mengetahui sebab-sebab yang akan kita sebutkan ini. Kenapa orang-orang yang berbahagia lari kepada Allah daripada fitnah dunia? Alasan yang pertama, ayyuhal ahibah, karena dunia adalah dani'atun za'ilah. Dunia ini sangat hina. Lagian pula dia adalah za'ilah. Dia akan binasa dan habis. La tadumu li ahadin wa la yadumu laha ahad. Tidak akan pernah dunia ini menetap pada satu orang, dan tidak satu orang pun bisa tetap di dunia ini. Ibadallah, Allah Azza wa Jalla menggambarkan hal ini di dalam surah Ar-Rahman ayat 27. Kullu man 'alaiha fan. Seluruh yang ada di atas permukaan bumi akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan akan senantiasa kekal wajah Rabbmu yang memiliki ketinggian dan kemuliaan. Ibnu Adam, ibadallah, seorang syair mengatakan, la syai'a mimma tara tabqa bashashatuhu. Tidaklah satupun yang anda lihat di dunia ini yang kekal dan abadi keceriaannya. Yabqal ilahu wa yafnal malu wal waladu. Dialah Allah yang maha kekal, dia sajalah yang kekal. Adapun harta dan anak-anak akan binasa. Lam tughni an hurmuzin yawman khazainuhu wal khuldu qad hawalat adun fi ma fama khalidu. Sesungguhnya Hurmuzan, dia adalah tidak bermanfaat baginya satu hari pun di hadapan Allah perbendaharaan-perbendaharaan miliknya, perbendaharaan harta yang dia miliki. Sesungguhnya kaum Ad pun telah berusaha untuk kekal hidup abadi, akan tetapi ternyata mereka tidak bisa hidup kekal abadi. Wala Sulaimana id tajri ar-riyahu lahu wal insanu wal jinnu fi ma bainaha taridu. Dan juga bahkan Sulaiman alaihi salatu wassalam, dia adalah ikhwatal iman, berjalan beterbangan angin untuknya, angin-angin serta jin dan manusia berdatangan kepadanya. Akan tetapi ikhwatal iman, di manakah Nabi Sulaiman sekarang? Ainal mulukul lati kanat na'izzatiha min kulli aubin ilaiha wafidun yafidu. Di manakah para raja-raja sekarang yang hidup dahulu, di mana dengan ketinggian-ketinggian mereka setiap rombongan-rombongan dan kelompok tunduk kepada mereka. Haudun hunalika mawrudun bila kadzibu. Di sana akan ada haud, ada telaga yang semuanya akan menjumpainya. La budda min wirdihi yauman kama waridu. Yang pasti akan datang, yang pasti kita akan datang kepada telaga tersebut sebagaimana satu ketiga sebagaimana mereka-mereka dahulu telah mendatangi telaga tersebut yang disebut dengan telaga kematian. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ardhah, "Ad-dunya darun man la dara lah." Dunia ini adalah merupakan rumah, negeri bagi mereka yang tidak mempunyai bagian negeri di akhirat. "Wa malun man la mala lah." Dan dunia ini adalah merupakan harta bagi mereka yang tidak memiliki harta di akhirat. "Wa laha yajma'u man la aqla lah." Dan untuk dunia inilah mereka mengumpul-kumpulkan, dan untuk dunialah dan mereka yakni mengumpulkan untuk mengumpulkan dunialah mereka yang tidak mempunyai akal. Mereka, beliau radhiyallahu anhu juga mengatakan, ma min yaumin illa wa malakun yunadi. Tidak ada satupun satu hari datang kecuali ada seorang malaikat yang menyerukan, ya bna Adam, wahai sekalian manusia, qalilun yakfika khairun min katsirin yutiki. Sedikit mencukupimu lebih baik daripada banyak akan tetapi melenakanmu dan menzalimimu, membuat kamu zalim. Itulah alasan yang pertama kenapa mereka, orang-orang yang suada, yang berbahagia, lari kepada Allah daripada fitnah dunia. Alasan yang kedua, ikhwatal iman, li'anna dunia adalah ghurwatun ightarra biha katsirun minan nas fa ansathumul akhirah. Karena dunia ini adalah sesuatu yang melenakan, yang banyak manusia tertipu dengannya sehingga melalaikan dunia mereka melalaikan akhirat mereka. Padahal Allah Azza wa Jal telah mengingatkan hambanya daripada dunia. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Fatir, ya ayuhan nas, inna wa'adallahi haq, wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji-janji Allah itu adalah pasti. Fala tagurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah kehidupan dunia ini memperdaya kalian. Wala yagurrannakum billahi al-gharur, dan janganlah syaitan memperdaya kamu tentang Allah Azza wa Jal. Para ulama kita mentafsiri ayat yang mulia ini bahwa mereka mengatakan, wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji-janji Allah dengan hari kebangkitan, dengan pahala serta ancaman dan siksa, itu adalah merupakan suatu kebenaran dan kepastian. Maka janganlah kalian tertipu dengan kehidupan dunia, dengan syahwat-syahwatnya dan segala tuntutan-tuntutan dunia. Maka janganlah syaitan sampai melenakan kalian daripada Allah Azza wa Jal. Maka alasan yang ketiga, ibadallah, kenapa kita lari menuju Allah dan meninggalkan fitnah dunia? Lianna dunya la'ibun wa lahwun, karena dunia ini adalah merupakan permainan dan senda gurau, sebagaimana yang disifati penciptanya itu sendiri. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam berfirman dalam surah Al-Hadid, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah." Hendaklah kalian ketahui, wahai manusia, sesungguhnya kehidupan dunia adalah merupakan permainan dan senda gurau dan perhiasan, dan bermegah-megah di antara kalian serta berbangga-bangga. Wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin ajaba al kuffaru nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun shadid wa maghfiratu wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan dunia adalah sesungguhnya tempat kalian bermegah-megah di antara kamu, berbangga-bangga dengan banyaknya harta-harta dan anak-anak. Permisalan dunia yang seperti itu adalah bagaikan air hujan yang menakjubkan para petani dengan yakni tumbuhnya tumbuh-tumbuhan mereka. Kemudian tidak selang lama maka tumbuhan mereka pun mengering, lalu menguning, kemudian menjadi hancur. Adapun di akhirat nanti adalah azab Allah yang sangat syadid. Azab Allah bagi mereka, orang-orang kufar, waridwa wa maghfiratu waridwan, dan juga di akhirat ada ampunan dan ridha Allah bagi orang-orang yang beriman. Dan sesungguhnya tidaklah dunia kecuali kesenangan yang menipu bagi mereka yang memang mereka beramal untuk dunia dan melupakan akhirat mereka. Ibadallah, di antara alasan kenapa orang-orang yang berbahagia lari menuju Allah dan lari menuju Allah dari fitnah dunia, karena dunia adalah merupakan negeri, siapa saja yang tenang dan senang dengannya pastilah dia melupakan akhirah dan berakhir dengan neraka yang menyala-nyala, waliyadz billah. Allah azza wa jalla gambarkan dalam Al-Qur'an di dalam surah Hud, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Dia, bagi mereka yang menginginkan senang dengan kehidupan dunia dan perhiasannya, "Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha." Maka kami akan balas, kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia. "Wa hum fiha la yubkhasun." Dan mereka sama sekali tidak akan pernah dirugikan di dunia. "Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-naar." Mereka-mereka yang seperti itu tidak ada bagi mereka di akhirah kecuali neraka saja. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاتِلٌ مَكَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan sesungguhnya lenyaplah apa yang mereka kerjakan di dunia, dan sia-sialah apa yang mereka lakukan tanpa ada pahala-pahala di sisi Allah. Ibadallah, alasan yang kelima, kenapa kita lari menuju Allah dari fitnah dunia? لِأَنَّ الدُّنْيَا تُهْلِكُ مَنْ رَكَنَ إِلَيْهَا وَفْتَتَنَ بِهَا وَنَسِيَ الْآخِرَةِ. Karena memang dunia ini, khotul iman, pasti membinasakan orang yang senang dengannya. Dan pasti dia akan terfitnah dengannya. Dan dia akan melupakan akhiratnya. Hal itu berdasarkan sabda Nabi SAW. Di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, rahimahumallah, ketika SAW mengatakan kepada para sahabatnya, "Fallah fawallahi mal faqr al akhsha alaikum." Demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kemiskinan yang aku khawatirkan terhadap kalian. Walakinni akhsha an tubsata alaikum ad-dunya. Akan tetapi yang paling aku khawatirkan untuk kalian, kalau Allah melapangkan, meluaskan dunia untuk kalian. Kama busata ta'ala man kana qablakum, sebagaimana diluaskannya kepada orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, lalu kalian berlomba-lomba dengannya sebagaimana mereka dahulu berlomba-lomba dengan dunia. Watuhlikukum kama ahlakathum, kemudian membinasakan kalian sebagaimana dunia telah membinasakan kaum-kaum sebelum kalian. Ibadallah, sesungguhnya orang yang berakal adalah orang yang mengambil pelajaran dari orang lain. Lihatlah Qarun, ikhwatal iman. Qarun adalah merupakan keluarga dan teman satu suku dengan Nabi Musa alaihissalam. Bahkan dia adalah merupakan anak paman daripada Musa alaihissalam. Maka dia Fir'aun, maka Qarun adalah dia betul-betul zalim kepada kaumnya. Kenapa dia menjadi zalim kepada kaumnya, ikhwatal iman? Karena memang dia mempunyai harta, karena memang Allah bukakan dunia untuknya. Maka dia pun lalai, lalu dia melecehkan kaumnya dan menzalimi kaumnya gara-gara hartanya. Maka Allah Azza wa Jalla kisahkan tentang diri Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun itu adalah merupakan salah satu daripada kaum Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Bahkan dia adalah merupakan anak paman, salah satu anak paman Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Akan tetapi khutal iman fabagha alaihim, maka dia berlaku aniaya kepada kaumnya. Bagaimana akhirnya? Apa natijahnya? Apakah dia berleha-leha dan enak sampai dia mati? Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam surah Al-Qasas, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ, maka kami benamkan Qarun bersama rumah-rumahnya ke dalam bumi sekalian. فَأَتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, عباد الله, perhatikanlah seorang alim, orang yang diberikan Allah ilmu kepadanya, lalu dia meninggalkan ilmu kitab, meninggalkan agama yang datang dari Rabbnya, lalu dia memilih hawa nafsunya dan condong kepada dunia, lalu Allah membinasakannya juga. Allah Azza wa Jalla yakni mengkisahkan tentang seorang alim semisal mereka. Nas'alullah al-afal afiyah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Watlu alaihim naba'a allazi atainahu ayatina." Bacakanlah kepada mereka tentang berita seorang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Allah ajarkan dia ayat-ayat Allah, ilmu kitab. Lalu bagaimana? Fansalakha minha. Gara-gara terfitnah dengan dunia, lalu dia melupakan akhirah. Fansalakha minha. Lalu ia melepaskan diri dari ayat-ayat tersebut, menjadikan agama di belakang punggungnya. Fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Lalu syaitan pun mengikutinya sehingga dia pun tergoda, maka dia pun termasuk orang-orang yang sesat. Walau syi'na la rafa'anahu biha. Kata Allah Azza wa Jalla, kalau kami mau, kami mengangkatnya, mengangkat derajatnya dengan ilmu tersebut. Akan tetapi sayang, seribu sayang, dia lalai. Dia lebih memilih yang lain dari kebenaran. Allah Azza wa Jalla mengatakan, walakinnahu akhlada ila al-ard. Akan tetapi dia lebih condong kepada yakni kepada kesenangan dunia. Wattaba'a ahwa, lalu dia mengikuti hawa nafsunya. Maka permisalannya dengan permisal Allah permisalkan orang seperti ini. Ketika datang kebenaran min Rabbil Alamin, lalu dia memilih hawa nafsunya, maka Allah gambarkan dengan gambaran yang sangat menjijikkan. Maka kata Allah Azza wa Jal, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْهُ عَلَيْهِ يَلْحَثْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْحَثْ. Ketika kamu, yakni permisalannya adalah bagaikan permisalan seekor anjing. Ketika kamu menghalaunya, dia menjulurkan lidahnya. Dan ketika kamu membiarkannya juga, dia tetap saja menjulurkan lidahnya. Tidak ada yang bisa menyenangkannya. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, seorang salafus saleh dahulu mengatakan, innallaha dhamina lakar rizqa fala taqlaq. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menanggung rizkimu, maka jangan kamu terlalu pusing dengannya. Walam yadman lakal jannah fala taqtar. Dan Allah tidak menjamin surga bagimu, duhai saudaraku, maka jangan kamu berandai-andai, jangan kamu tertipu dan terlena. Wa alam annan naji qillah. Ketahuilah bahwa orang yang selamat hanyalah segelintir saja. Wa inna zaifad dunya zail. Sesungguhnya kepalsuan dan kemewahan dunia hanyalah sementara, dia akan hilang. Wa anna kullu ni'matin dunal jannati faniyah. Sesungguhnya kenikmatan apa saja selain surga, maka itu akan binasa saja. Wa kullu bala'in dunan nari afiyah. Sesungguhnya cobaan apapun selain neraka Allah, maka itu masih dihitung kebaikan, masih dihitung afiyah, keselamatan untuk Anda. Faqif, yakni faqif muhasiban li nafsik. Maka jadilah Anda orang yang selalu menintrospeksi diri, qabla fawatil awan, sebelum datangnya waktu-waktu yang tidak ada gunanya penyesalan di sana. Ibadallah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menjadikan agama ini untuk rahmah, untuk keindahan dan kelezatan. Sesungguhnya agama Allah ini adalah diturunkan Allah untuk kebahagiaan. Namun yang menjadi masalah adalah lidah yang salah. Dikasih gula dia merasa karena memang kesalahan di lidah. Bagaimana Allah Azza wa Jalla gambarkan adalah nikmat Islam merupakan nikmat teragung yang Allah berikan kepada basyariyatun jama'ah, kepada seluruh manusia sekaligus. Namun ternyata manusianya salah. Karena memang ketika lidah itu sudah rusak, maka gula pun terasa pahit. Oleh karena itu, sesuatu yang indah dia tidak merasakan keindahan. Maka sesungguhnya ada yang salah pada diri kita. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain bagi hamba kecuali firru ilallah, minallahi ilallah. Maka berlarilah menuju dari Allah menuju Allah. Berlarilah dari kemaksiatan menuju ketaatannya. Sesungguhnya kebahagiaan adalah sesuatu yang dirasa, bukan sesuatu yang dimiliki. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Fallahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أهينا على الإسلام والسنة وأمتنا على الإسلام والسنة يا رب العالمين. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، أقول ما تسمعون فاستغفر أقم الصلاة.